bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar, kebiar, pelangi jingga. Kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesiaku. Tak sebila pedang yang tajam dapat palingkan daku darimu. Getar nadiku, berbaur dalam angan-angan.